الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Dan bagaimana Quraisy menghalangi upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan umrah. Syekh menyebutkan Utsman bin Affan rasulan ila Quraisy wa bai'atu ar-ridwan. Utsman bin Affan diutus sebagai utusan kepada Quraisy dan terjadinya bai'atu ar-ridwan. Kata Syekh menyebutkan di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk mengirim seorang utusan kepada Quraisy untuk menegaskan dan menguatkan kepada mereka bahwa beliau tidak datang kecuali hanya ingin melakukan umrah. Hanya ingin melakukan umrah. Bukan dalam rangka berperang. Maka beliau kemudian mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan memerintahkan beliau juga untuk datang kepada al-mustadha'afin. Agar Utsman menemui orang-orang lemah dari kaum mukminin dan mukminah yang ada di kota Makkah. Dan agar beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kabar gembira kepada sahabat yang lemah, baik laki-laki maupun wanita yang ada di Makkah, untuk memberi kabar gembira tentang semakin dekatnya kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwa Allah akan memenangkan agamanya. Hingga tidak akan ada lagi seorang pun yang menyembunyikan imannya di kota Makkah. Lalu masuklah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ke kota Makkah dengan perlindungan dari Aban bin Sa'id al-Umawi. Lalu dia atau beliau menyampaikan surat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mempersilahkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi beliau enggan. Beliau tidak mau untuk melakukan tawaf sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihalangi untuk melakukan umrah. Ini termasuk dari adab yang baik yang dilakukan oleh Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata kemudian Quraisy menahan Utsman. Namun sepertinya mereka ingin bermusyawarah dulu di antara mereka. Kemudian nantinya mereka akan mengutus kembali Utsman sambil membawa jawaban. Namun tersebar berita di tengah-tengah muslimin bahwa beliau dibunuh. Tersebar berita seperti itu. Dan pembunuhan kepada seorang utusan berarti maknanya adalah pengumuman untuk berperang. Itu sudah biasa. Kalau ada seorang utusan yang dikirim untuk melakukan negosiasi, ternyata utusannya dibunuh, berarti maknanya adalah perang. Tidak ada negosiasi. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita itu, maka beliau kemudian menyatakan, kita akan terus bertindak hingga harus melakukan lawan tanding. Maka beliau pun memanggil manusia, memanggil para sahabat, di mana waktu itu beliau berada di bawah pohon. Maka Rasulullah memanggil mereka untuk berbaiat kepada Rasulullah, siap perang. Maka kaum muslimin bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun berbaiat kepada Rasulullah untuk berperang. Dan mereka tidak akan pernah mundur dan lari dari peperangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil salah satu tangannya, kemudian diletakkan tangan yang lain, berjabat tangan. Beliau berbaiat kepada mereka dan menyatakan, hadhihi an Utsman, ini untuk Utsman. Pembelaan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka tatkala baiat selesai dilaksanakan, Utsman datang radhiyallahu taala anhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang fadilah dari bai'at yang dilakukan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat ke-18. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Maka dari sini disebutlah atau dinamailah baiat tersebut dengan baiatu ar-ridwan. Selanjutnya aqdu as-sulh, perjanjian damai. Quraisy ternyata mendengar baiat yang terjadi. Demikian kegigihan mereka, kebulatan tekad mereka, siap mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masuk kemudian ke dalam diri mereka rasa takut yang besar. Maka mereka bersegera mengirim atau mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian damai. Maka ia pun datang dan berbicara dengan pembicaraan yang panjang sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima darinya upaya perjanjian damai, dan Rasulullah pun menerima syarat-syarat yang ia sampaikan. Syarat yang dimaksud adalah satu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali bersama kaum muslimin di tahun itu. Pulang kembali. Dan tidak masuk Makkah. Mereka baru boleh masuk ke kota Makkah tahun depan. Dan beliau tinggal di sana selama 3 hari. Hanya boleh tinggal 3 hari. Dan tidak boleh ada bersama mereka senjata kecuali hanya pedang yang ada di dalam sarungnya. Di dalam sarung pedang. Tak boleh sambil ditenteng. Nah, dengan pedang terhunus. Tak boleh. Yang kedua, persyaratan yang diminta adalah dilakukan gencatan senjata di antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Selama 10 tahun tidak boleh ada ada perang. Ini perjanjian kedua. Yang ketiga, barang siapa yang ingin masuk atau bergabung di pihak Muhammad, maka dia bergabung, boleh gabung. Dan barang siapa yang ingin bergabung ke pihak Quraisy, maka dia boleh berada di barisan dan pihak Quraisy. Yang keempat, barang siapa yang minta perlindungan dari Quraisy kepada muslimin, ada orang Quraisy yang minta perlindungan kepada muslimin, maka muslimin harus mengembalikan orang itu kepada Quraisy. Dan kalau ada dari muslimin yang minta perlindungan kepada Quraisy, maka Quraisy tidak berkewajiban untuk mengembalikannya kepada kaum muslimin. Ini kelihatan ada ketimpangan. Nah, kelihatannya. Ini barakallahu fikum, empat perjanjian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali dan mendekte beliau untuk menulis dalam surat perjanjian itu, Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata Suhail bin Amr, ma nadri marrahman. Kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Tulis saja bismikallahumma. Jadi barakallahu fikum, ada faedah di sini. Bahwa yang pertama kali sesungguhnya yang menjadi salaf bagi ahlul bid'ah di dalam menolak nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah musyrikin. Di sini kaum musyrikin, mereka mengenal Allah. Mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rububiyahnya. Namun di antara nama yang tidak mereka akui adalah nama Ar-Rahman. Mereka katakan, ma nadri mar-Rahman. Kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Nah. Kaum musyrikin beriman adanya Allah. Mereka meyakini Allah yang mencipta langit, bumi, bulan, bintang, semuanya. Bahkan mereka jika berada di tengah lautan, terkena gelombang yang besar, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, idahum yusyrikun. Kalau mereka diselamatkan sampai ke daratan, mereka berbuat kesyirikan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini mereka. Maka ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan yang semisalnya, yang mengikuti jalannya mereka, adalah kaum yang menolak dan mengingkari nama dan sifat-sifat Allah, yang sungguh pendahulu mereka yang paleh adalah kaum musyrikin. Kemudian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali untuk menulis demikian, bismikallahumma. Kemudian beliau mendekte kembali Ali untuk menulis, hadza ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah. Ini perjanjian damai yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Maka Suhail berkata, lau na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka 'anil bait. Kalau seandainya kami tahu, artinya kami mengakui engkau ini utusan Allah, kami tidak akan menghalangimu dari al-bait, dari Ka'bah. Naam. Wa la qatalnaka, dan kami tidak akan memerangi engkau. Walakin uktub, tapi tulis Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inni Rasulullah wa in kadzabtumuni, aku adalah utusan Allah meskipun kalian mendustakan aku. Maka beliau memerintahkan Ali untuk menghapus kalimat Rasulullah, diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Naam. Ternyata Ali tidak mau. untuk menghapus. Berat Ali. Maka Rasulullah menghapusnya sendiri dengan tangan beliau yang suci. Di sini ada pelajaran penting, barakallahu fikum. Bagaimana kaum Khawarij, na'am, yang ketika terjadi fitnah besar, di mana mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dengan salah satu di antara alasan mereka adalah bahwa Ali telah menghapuskan gelarnya Amirul Mukminin. Ketika terjadi khilaf dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin, kata mereka. Kata siapa? Khawarij. Jadi apalagi kalau dia bukan Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Karena lawan mukmin adalah kafir. Subhanallah, barakallahu fikum. Ternyata contoh yang lebih besar daripada itu adalah pada kejadian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi pada Ali sendiri. Ali sebagai juru tulisnya yang telah menghapuskan dari dirinya gelar Amirul Mukminin, yang karenanya dia dikafirkan dengan Amirul Kafirin. Ketika Rasulullah perintahkan untuk menulis Rasulullah, dan beliau enggan untuk melakukannya, berat melakukannya, maka Rasulullah yang menghapusnya sendiri dengan tangannya yang mulia. Apakah kemudian kita katakan bahwa kalau dia bukan Rasulullah berarti pendusta? Hakada. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan itulah yang kemudian dalil yang dijadikan alasan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas. Ketika beliau datang seorang diri dengan berpakaian yang rapi, ganteng. Masuk ke markas mereka, ke tengah-tengah mereka, dan mendebat mereka. Sampai kurang lebih sekitar 2.000 orang. Akibat perdebatan itu rujuk dari mereka kembali kepada al-haq. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ditulis perjanjian ini dalam dua naskah. Satu naskah dipegang Quraisy dan satu naskah di tangannya kaum muslimin. Selanjutnya. Qadiyatu Abi Jandal. Perkara Abu Jandal. Jangan salah sebut, bukan Abu Janda. Katanya ada nama viral ya. Nah, saya enggak kenal orangnya. Nah, pernah dengar. Abu Jandal. Di saat perjanjian ditulis, datang Abu Jandal. Dan beliau adalah putra dari Suhail bin Amr. Siapa Suhail bin Amr? Utusan yang datang tadi kepada muslimin dari Quraisy untuk melakukan kesepakatan perjanjian damai. Dan beliau dianggap berada di pihak Quraisy dalam perjanjian itu. Di mana waktu itu beliau dalam kondisi terbelenggu dalam ikatan, maka Suhail meminta agar dikembalikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kami tidak akan membatalkan perjanjian setelah ini. Lalu ia berkata, aku tidak menganggapmu sebagai hakim. Kalau begitu, aku tidak menganggapmu sebagai hakim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, biarkan dia bergabung denganku. Qala la. Dia menyatakan tidak. Maka Suhail memukul Abu Jandal. Dan Abu Jandal pun berteriak, ya ma'asyarul muslimin. Wahai segenap kaum muslimin. Apakah aku akan dikembalikan kepada Quraisy yang mereka akan mengganggu agamaku? Nah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, isbir wahtasib. Bersabarlah. Harapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allaha ja'ilul laka wa liman ma'aka minal mustada'afina farjan wa makhraja. Karena Allah akan menjadikan untukmu dan yang bersamamu dari orang-orang yang lemah diberikan jalan keluar dan kemudahan. Maka Umar bin Khattab membujuk Abu Jandal untuk membunuh ayahnya, Suhail. Bunuh saja. Naam. Falam yaf'al, namun dia tidak melakukannya. Naam, dia tidak melakukannya. Umar, Masya Allah. Amirul Mukminin, Khalifatul Rashid. Tayyip, selanjutnya. Selesainya muslimin dari umrah dan kesedihan mereka atas ketentuan perjanjian. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari persoalan perjanjian damai, maka beliau berkata kepada muslimin, "Qumu fanharu, bangkitlah. Sembelihlah. Sembelih binatang kurban kalian." Ini setelah kemudian beliau melakukan umrah. Naam. Dan ada syariat untuk menyembelih. Fama qama ahadun, tidak ada seorang pun yang bangkit. Sampai beliau mengucapkannya 3 kali. Tidak ada satupun yang bangun. Maka beliau masuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Dan menceritakan apa yang beliau alami. Di sini ada syariat tentang bagaimanapun kesempurnaan seseorang, tetap ada musyawarah, minta saran. Nah, kita di rumah, jangan segala keputusan harus ketok palu di tangan kita. Apalagi punya hubungan dengan wanita. Nah, kesukaan antum warna dapur harus warna merah. Keramiknya. Padahal istri sukanya warna pink, kan tak jauh-jauh itu. Pokoknya harus merah. Sebagai lambang saya, sebagai pemberani. Oh, Masya Allah. Nah, merah itu darah. Barakallahu fikum. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam minta saran dari Ummu Salamah apa kira-kira? Radiyallahu ta'ala anha. Fa'asyarat an yakuma huwa fayanhar badana. Maka beliau menyarankan agar Rasulullah bangkit kemudian menyembelih kurbannya. Nah, menyembelih sembelihannya dan mencukur rambutnya. Untuk apa? Tahallul. Wala yukallimu ahadan, jangan bicara pada seorang pun. Diam saja. Sembelih, cukur rambut, diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan beliau telah menyembelih seekor unta bekas untanya Abu Jahal. Yang pada hidungnya ada sebiji emas. Dan itu dilakukan untuk membuat marah kaum musyrikin. Maka tatkala manusia melihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun bangun kemudian menyembelih dan mencukur rambut-rambut mereka. Di sini ada faedah yang sangat penting bahwa sebuah dakwah yang diharapkan padanya keberhasilan, ada asar yang baik, maka hendaknya seorang dai tidak hanya pandai ngomong tok, tapi tidak beramal dengan apa yang dia sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, afala ta'qilun?" Nah, ini memiliki asar, barakallahu fikum. Orang akan mudah, akan ringan hatinya untuk menunaikan apa yang disampaikan ketika si penyeru berada pada garis terdepan dalam melakukan apa yang dia perintahkan, demikian pula di dalam meninggalkan apa yang dia larang bagi manusia. Nah, jangan sampai terjadi, apalagi dalam sebuah lembaga pendidikan. Dalam sebuah lembaga pendidikan. Ada sebuah pondok pesantren yang santrinya kalau terlambat takbiratul ihram itu ada pencatatnya, absen. Kemudian mereka dihukum push up, kadang squat jam, kadang lari tidak pakai baju. Di terik matahari. Ya anak ini takut. Mereka melakukan hukuman lari sambil bersyair kabura maktan, kabura maktan, kabura maktan. Tahu artinya ya? Nah, maksudnya membaca ayat kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Kenapa? Anak-anak ini menyaksikan guru-gurunya sudah azan maghrib masih di lapangan pakai celana pendek main bola. Nah, berarti tidak ada apa namanya? Tidak ada kudwah. Tidak ada keteladanan. Tidak ada keteladanan. Sehingga di antara rahasia keberhasilan sebuah dakwah, demikian pula pendidikan, adalah adanya keteladanan. Wah, itu Ustaz, guru-guru berarti harus. Ya antum orang tua yang lebih dulu. Guru sudah capek-capek, Masya Allah, nata hafalannya. Harapan kita orang tua juga, agar anak ini rajin ngaji. Kitanya tidak pernah ngaji di rumah. Agar anak kita rajin sekolah, kitanya jarang taklim. Anak ini melihat, menilai. Paham ini? Anak menilai. Lama-lama nanti semangat belajarnya kendor. Karena abahnya yang kurang semangat dalam talabul ilmi. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan barakallahu fikum, mereka menyembelih, kemudian mencukur rambut, dan hampir sebagian mereka membunuh sebagian yang lain karena kecewa. Dan mereka telah menyembelih unta, satu ekor unta untuk 7 orang, kemudian sapi juga untuk 7 orang. Dilakukan apa? Apa istilahnya? Hah? Kok musyarakah? Baru kemarin antum korban, hah? Bahasa apa, Bang antum? Bahasa lainnya apa? Bukan itu yang antum sering pakai, bukan kolektif jauh pakai bahasa Indonesia. Pakai apa? Musa? Apa? Musahamah, ya. Iya. Musahamah. Tayib. Kaum muslimin ini sedih. Atas poin-poin yang ada dalam perjanjian damai. Sebabnya ada 2. Yang pertama, mereka harus kembali tanpa melakukan umrah. Nah. Jadi mereka, barakallahu fikum, tidak masuk ke Makkah. Mereka kembali tanpa umrah. Yang kedua, tidak ada unsur kesetaraan antara 2 belah pihak. Kaum muslimin harus mengembalikan orang yang datang kepada mereka, sementara Quraisy tidak harus mengembalikan yang datang kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka tentang poin pertama. Bahwasanya mereka akan umrah tahun depan. Dan mimpi Rasulullah benar. Dan di sini, pada bagian perjanjian damai ini, ada bentuk upaya memelihara hubungan baik antara 2 belah pihak. Dan Rasulullah menenangkan mereka tentang poin yang kedua, yang mereka kecewa dari poin yang kedua, bahwa siapa yang pergi dari kita kepada mereka, maka sungguh Allah akan menjauhkannya. Nah, itu hanya perjanjian saja. Allah akan menjauhkan muslimin untuk datang kepada mereka, kembali kepada mereka. Dan barang siapa yang datang kepada kita dari mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kemudahan dan jalan keluar. Sudah, ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan Nabi ini dibangun pada pandangan jauh. Pada pandangan jauh. Dan kaum muslimin yang ada tinggal di Habasyah, maka tidak berlaku bagi mereka perjanjian itu. Sehingga memungkinkan untuk berlindung kepada mereka, minta perlindungan kepada mereka, bagi orang-orang yang tertahan di Makkah. Jadi yang masih berada di Makkah, mereka tidak harus datang ke Madinah minta perlindungan, tapi mereka bisa datang ke Habasyah karena ikatan perjanjian ini tidak mengenai mereka. Tidak mengenai mereka yang ada di Habasyah. Akan tetapi, secara zahir memang perjanjian ini menguntungkan Quraisy. Zahirnya. Dan selalu memiliki pengaruh yang besar pada perasaan kaum muslimin. Sampai Umar ibn al-Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan, ya Rasulullah, alasna ala haqqin wa hum ala batil, bukankah kita di atas al-haq dan mereka di atas kebatilan? Qala bala, tentu ya Umar. Qala alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fil nar, bukankah yang mati di antara kita di jannah dan yang terbunuh dari mereka di neraka? Qala bala, tentu ya Umar. Maka lalu beliau kemudian menyatakan, lalu kenapa kita memberi yang rendah pada urusan agama kita? Kemudian kita harus pulang kembali. Maunya Umar, ayo perang saja. Ini Umar, Masya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala belum memberi hukum antara kita dengan mereka. Maka Rasulullah berkata, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, inni Rasulullah, aku ini utusan Allah, walastu a'sihi, dan aku tidak maksiat kepadanya. Wa huwa nasiri, dia yang akan menolongku. Dia adalah penolongku. Walan yudayyani abadan, dia takkan menyia-nyiakan aku selama-lamanya. Kemudian Umar pergi dalam keadaan marah. Masih emosi. Pergi kepada Abu Bakar. Ia menyatakan kepada Abu Bakar apa yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar menjawab beliau sebagaimana yang dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata kepada Umar, "Fastamsik bigharzihi hatta tamuta." Berpegang teguhlah engkau dengan ketentuan Rasulullah sampai engkau mati. Fawallahi innahu la'ala al-haq, demi Allah dia di atas al-haq. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan kepada kalian dengan kemenangan yang nyata. Al-ayat dan sekian ayat setelahnya. Maka Rasulullah mengutus kepada Umar untuk membacakan kepadanya ayat tersebut. Maka beliau berkata, ya Rasulullah, awa fathun huwa, apakah ini kemenangan? Qala na'am, betul. Fatabat nafsuhu wa raja, maka jiwa beliau menjadi tenang dan rujuk kembali. Ini Umar tipe orang yang sangat cepat rujuk kepada al-haq. Mau mukul orang dibacakan ayat tentang tidak boleh mukul, tidak mukul Umar. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar menyesal atas apa yang dia lakukan dari menyepelekan. Maka beliau beramal karena hal itu dengan berbagai macam amalan-amalan. Dan terus beliau bersedekah, berpuasa, salat dan memerdekakan budak yang beliau harapkan dengannya kebaikan. Ini sahabat luar biasa. Kalau melakukan sesuatu, mereka benar-benar yakin. Na'am barakallahu fikum, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasehatkan kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada kita semuanya. Na'am. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kejelekan dengan kebaikan, dia akan menghapuskannya. Dia akan menghapuskannya. Ini yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.